kita berakhir. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita berdua. Tetaplah tersenyum kasih bila ku tak lagi di sisi. Cinta putih yang kau beri kan ku simpan dalam hati. Tak perlu kau menangisi bila cinta kita berakhir. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk kita berdua. Tetaplah tersenyum kasih bila ku tak lagi di sisi. Cinta putih yang kau beri kan ku simpan dalam